سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung ke surat apa? Ya? 11. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, pembahagian tauhid. Kita masih lagi dalam mukadimah dalam bab tauhid. Jadi agama kita ni tiga: tauhid, syariah dan tasawuf. Tauhid mana keimanan, kepercayaan. Syariah hukum hakam lah, sah batas semayang, haji, sembelih, itu gini, menikah, kahwin, cerai. Dan tasawuf maknanya adab-adab. Adab. Baik. Tauhid dari segi isinya, tauhid dapat dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, tauhid ubudiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid rububiyah. Yang pertama, tauhid ubudiyah. Maksudnya ialah bahawa Allah sahaja yang berhak untuk disembah oleh hamba, baik manusia, jin maupun malaikat. Dan kepada Allah sajalah segala doa dan permintaan manusia dapat dipohonkan. Makhluknya seperti batu, kayu, patung, berhala, kubur dan lainnya tak mampu dan tidak mempunyai hak untuk disembah. Tidak pula berhak untuk menerima permohonan dari sesama makhluk. Sikap mengesahkan Tuhan seperti ini disebut sebagai tauhid ubudiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Maksudnya adalah pandangan atau pendirian yang meyakini bahawa Allah itu Isa dan Isa-nya tidak tersusun setengah, tambah setengah atau lain. Dalam istilah tauhid, cara mengesahkan Allah seperti ini dikenal sebagai tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid rububiyah. Ialah itikad atau keyakinan bahawa hanya Allah sahaja yang memiliki kesanggupan mutlak untuk mencipta dan memelihara segala sesuatu yang dikehendaki, tak memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain. Dalam istilah tauhid, keyakinan atau akidah seperti ini dikenali sebagai tauhid rububiyah. Maka oleh itu Allah sentiasa disebut dengan Rabbul Alamin. Baik, perlu kita ingat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membahagikan tauhid macam yang kita belajar ini. Ada sifat 20, ada tauhid qadar, ada tauhid salah kita dengar. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada pula tauhid ubudiyah, ada tauhid asma wa sifat. Zaman Rasulullah tak ada benda lagi tu. Tu nama saja. Yang penting isi. Batu nama tak penting. Siapa yang tak nak sebut tauhid uluhiyah, tak reti nak sebut tauhid rububiyah, ubudiyah, tauhid salah qadar, tak reti nak sebut sifat 20, tak apa. Yang nak maksud daripada pelajaran tauhid itu sendiri, iaitu kita mengesahkan Allah pada segala kelakuan kita. Tidak ada syirik suatu pun. Kita tidak takut, hanya selain kepada Allah yang kita takut. Dan sumber-sumber, kalau Allah izin, maka pasti akan berlaku. Kalau gitulah, maka fahamlah tauhid kita. Biar ada reti sifat 20. Kerana ulama dia buat nama-nama gini cuma nak mudah kita ingat sahaja tentang pembahagian ilmiah itu sendiri. Zaman Nabi tak ada ini, turun ayat. Turun ayat bab tauhid, Nabi pun memberitahu kepada para sahabat. Jangan sekutu Allah yang beri rezeki. Turun pula ayat maknanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Nabi pun cerita sahabat, tak ada orang boleh menyembuh, Allah saja boleh menyembuh. Jadi jangan kita pelik duduk tengok nama-nama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sifat 20, wujud idam bakok. Hak tu semua nak memudahkan kita belajar sahaja. Sama dengan ilmu fiqh kau. Nabi tak mengajar gini depan sahabat, para sahabat sekalian, rukun semayang 13 kali. Tak gitu. Nah, dah guna ni lagi tak itu lagi. Nak mudah belajar. Diambil daripada hadis-hadis pun itu mudah belajar. Nah, ha, macam rumah kita juga, dapur, ha, dapur. Dapur kita ada dengan sudu, tak, dengan sotek, ha, dengan garpu, dengan pisang, dengan golok, ada belakang dapur. Dengan buka susu, buka tank, buka tudung motor, banyak masa lah. Kita bubur apa jujur itu, sudu bos sini, garpu sini, pisang kat ni. Nah, sebab apa kita buat gitu? Bapa dah bos tambung itu, makan capok setambung itu. Nak makan kari, cari. Haa, lambat sikit cari. Ada belakang dah, tapi dah susung gitu, sudah. Haa, itulah kalau faham agama. Nah, dari itu ilmu pekoh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu tafsir ke, ilmu tauhid ke, ulama' tolong susung. Nah, haa. Bukan nak pada nama, nah. Sebut pandai wujud kita bapak mohon apa tu nuradi dia menuju nafsi nah ha. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang yang tahu, Tuhan yang berkehendak, tiba-tiba takut kepada makhluk ada jadi gitu nah baik. Tauhid ubudiyah ialah kita tidak layak nak berdoa kepada makhluk. Tak layak kita nak minta benda yang makhluk tak patut dan tak mungkin boleh tolong kita. Maka kita hanya minta kepada Allah. Kerana ubud itu maknanya kehambaan. Maka kita ni hamba, orang jana panggil mokpek. Haa, mokpek. Benda mokpek. Bahasa jana? Haa, ha, mokpek ni maknanya kita mengambilkan kepada seseorang. Mu gua wak mopek nak molah ganok mu wak ambil. Maknanya kita ni menyusahkan diri pagi petang kerana Allah. Alhamdulillah. Ngapa? Ha itu gitu. Kalau kita duk susah diri kerana kerja mopek kerja bang diri gitu jelah. Kalau susah diri kerana nak jaga kedai berkedai. Nah. Tauhid uluhiyah iaitu Allah yang esa. Yang tidak sepatutnya kita menghadapkan segala amal ibadat kita melainkan hanya kepada dia. Jangan semayang kerana nak putih. Nah, nengung belaka bawah pokok ubi. Ya, orang telefon ada orang mati tiga tepat. Gol lalu. Bagi-bagi tiga tepat, lima belaya dah bawah. Makan 10, riluk 10. Nah, ha, bukan kerana piti. Tok Imam saya bukan kerana gaji. Nah, jadi tak bayar gaji, tak boleh pergi semayang kan? Kerana Allah, rawi gaji, tak ada apa. Ngajarkan kerana tak piti. Nah, orang ngajar panggil ngajar pergi, tak pergi piti sudah hamur. Nah, tak nak piti. Dan tu kalau rawi piti boleh ambil Tok Imam? Boleh? Pak Ibu boleh? Bukannya nak. Orang beri. Orang beri ni hadiah. Boleh ambil tak? Boleh lah. Tak soal awak tak tahu bodoh kan? Dia kata tak boleh. Kalau Tok Imam, Tok Imam tu ada gaji, dah soal ikut dia. Oh, sedap lah mok cakap. Ha, padahal Sayyidina Usman kata boleh. Imam ambil gaji. Mu bijak pada Sayyidina Usman. Mu drama ni. Bukan Sayyidina Usman. Ha, jadi kita nak tak tahu, jangan membabi buta. Ha, jangan lebih daripada hak. Nampak? Ha, dia ada hak. Nak pergi ke tak tahu, langgar syariat tu. Biar faham. Halal haram. Nampak? Ha, hukum pekoh biar mahir tu. Ni faham tak ikan lalu. Tu cakap dengan bang kali. Nah. Dia tak boleh. Dia iman dia gaji. Tak usah ikut. Nah. Aduh. Sayyidina Uthman. Bayar gaji ke imam bila? Dia tak baca sejarah. Nah. Ha. Dia kita jahil, lepas tu nak buat cakap bak ilmu yang suka orang. Orang suka, tak berbakar. Langgar sama. Berok. Dah. Lari je orang. Doa pun dalam kebodohan. Nah. Dia kalau dia cakap, dia ingat dia cerita. Dia ingat dia betul. Tak ada ujah lah tu. Nah. Ujah akal. Dah tu ngajar boleh ambil kita ni. Tak boleh orang. Tak ikhlas. Jangan kata gitu. Pasal tiap yang kita kata, kita kena tanggung pula di akhirat lagi. Nah, Tuhan tanya betul tak orang itu kata orang ni ambil piti dengan jauh dari ikhlas? Haa, tu kata. Dan mana dalil? menampak dalam hati dia. Ha, susah nak jawab akhirat. Neh. Ha. Imam Hambali ngajar di Baghdad, nak khalifah tengok, khalifah beri piti 40 ribu dinar. Dinar ni mahal. Satu dinar dulu, dulu zaman dululah. 4 ringgit. Eh 20 ringgit satu dinar. Leni mahal lagi kalau satu dinar. Gi 560 ya. Dah piti kita jatuh. Wang Malaysia jatuh. Ha. Oh. Ha. 40 ribu dinar. Piti mahal. Ha. Tahu tak? 40 pin, keping satu ke sama. Tapi buat pada emak, 40 pin gaji beri. Ke Imam Hambali. Imam Hambali ambil. Dah lepas tu boleh kata Imam Hambali tak, tak ikhlas. Boleh kata gitu? Ada. Kita ni Imam Hambali nak adu. Dengan tahi kuda Imam Hambali, pilih dia ni. Faham tak? Jadi jangan kerana apa-apa semayang. Oh, kerana mok bleber, mayang. Tidak ikhlas. Tidak ada tauhid uluhiyah. Guana puasa ingat dia ni? Dah. Nikah dah. Malu ke bini, puasa je ni. Dah. Ha, bukan malu ke Allah. Dah ikhlas. Nah. Guana kata ingat kita tengok. Nak suruh kata. Kata. Nah. Ha, itu semua itu menafikan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Yang ini semua Allah Ta'ala buat. Ha. Baca kita ni suruh ulang 17 kali sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Tuhan yang mentadbir, yang menjadikan segala alam. Alam-alam ni dia, ilmu alam. Eh kan? Itu sekolah. Alam ni mahasiswa Allah. Segala benda selain Tuhan, alam berlaku. Langit, alam, kita, alam, masuk laut ni, alam berlaku. Binatang, alam, burung, alam. Malaikat, alam, jin, alam. Abdul Persik tu alam, JKK alam, alam tu. Nampak? Ha. Jadi semua tu Allah jadi. Pergerakan awan, Allah. Kerja dia tu. Ha. Nak pergi makan ke ulat dalam batu, dia tu. Ulat dalam batu, kalau kita katok batu, bawah tanah, dia ada ulat. Ulat tu siap dengan anak bini ada, dengan tu mesyak tu lah. Mana dengan mak dua rupu. Nah, bukan dia seka duduk jelah batu. Dah ada pak sara, ada anak sara, ada cucu sara, ulat tu. Nah, betul tak? Nah, Tuhan tanggung Melaka tu, pagitan. Nih, kemah ni lah. Kita semayang dah takut nak cukup makan. Botol ke lembu. Lembu relax eh, malam-malam. Ada mikir esok makan dia padang esok. Esok kalau ekonomi merudung, aku tak akan rupuk esok. Ada lembu fikir gitu. Tak ada, pasal dia yakin. Nah, bak rezeki dengan mana? Mana dia akan jadi kapik ni bak rezeki? Padang lah, kalau tak ada kerja lagi nak makan dia, susah hidup lagi. Jadi kapik, nak Alhamdulillah. Nah, sebab boleh gila, 15 meter, beli kedai tu. Kain 15 meter, relate lah. Tu mudah tu. Jubah boleh potong kedai. Nampak? Keimanan. Nah, lain tu. Nah, cakap boleh cakap belaka. Dasar yakin, dasar ragu kan. Bak rezeki. Nabi ajar kita, kalau mu nak jadi, nak kemah iman, mu beriman lah macam buruh jiok. Oh, matabak tinggi ya buruh jiok. Ha? Nabi tak kisah buruh jiok. Buruh jiok ni dia turun pagi, dia tinggal anak dia lah sarang 4 ekor. Berjelai lah kau. Tengah hari sekarang dia balik, kenyang lah anak dia. Kenyang lah. Kenyang lah ke. Dia tak dilapor kan. Dia turun mulai dia tinggal anak. Dia tinggal anak tu 4 ekor dalam sarang tu. Kalau ular mari mampu anak ni. Dia apa dia tinggal? Yakin. Keimanan. Tauhid ada. Oh, burung siok. Kita waktu ada burung siok. Padahal lah kalau gini, kalau gini tak cukup makan. Kalau gini tak lepas raya. Kalau gini padahal lah. Bila-bila tak ada kerja padahal lah. Padahal lah. Memumu padahal. Nah, tinggal tu dia tinggal tu, patut mu nak tinggal pun siok dah anakmu. Pak ekor tu, tiang tu, mana ada bulu? Nak terbang boleh burung ada bulu? Tak boleh. Dah kita ada bulu ni sebang. Tak boleh kau. Sini burung ni kalau tak ada bulu dia sebang. Tak sakit ni tiang tinggal. Tapi dia tinggal. Patut mu nak tinggal anakmu, mu cari burung sekuk ke, baru dah tak boleh patut. Nah, dia tinggalkan anak dia tu berah tak ada sutil celah sarang. Peti sejuk pun tak tahu. Atap pun tak tahu. Kak Geru tak tahu bersepi haram tinggal. Tapi dia yakin. Dia tinggal anak dia. Dia bagi karang. Ada rezeki tu. Nah, nak bagi cacing. Dua ekor. Kakak tak kerek. Tiga ekor. Nyandor anak. Faham? Hidup dulu dengan kita. Hidup. Ah, burung dia. Ada burung tu mana? Esok padang. Esok kalau tak ada kaki padang. Kan? Esok kalau tak jumpa cacing padang. Padang. Kalau tak boleh waisang padang. Padang. Sapa Nabi kata tengok burung dia didik pada manusia. Kita takut, takut dah dia piti. Nampak? Piti tu hang. Nampak? Kira tak piti dia. Tak ada piti muka meluk macam lembu gila muka. Berak boleh piti sengih macam meluk mayik. Faham? Apa piti tu jadi nyamuk gitu. Nah, bukan kalau tak berpiti nak belaka. Tapi ingat tauhid paling kemah. Allah belaka. Dan dia nak. Nak uji kita, tak ada orang miskin. Langgar nak uji kita. Nah. Ha. Ni dok benda buat, benda kerja dok boleh dok. Takut nak berhenti kerja. Dia tengok dak lah kita makan gaji dok, tahu dok boleh 3 4000 dok sebulan. Tahu dok dak ukur syarat malam ni. Mu kerja ni haram ni. Mu kena berhenti. Dok kalau berhenti gini pula gini gini gini gini ah banyak ah. Syaitan kata. Nampak? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah kata syaitan itu menjanjikan kepada kamu bahawa kamu akan jatuh miskin. Betul tak? Berlaku sungguh dia ni. Mu berhenti padang lagi lah. Apa nak makan mana? Padang mana? Makan mana? Nak nikah mana? Nak bini mana? Nak pun sekolah mana? Padahal kerja tu haram daripada syarat. Maka syaitan menjanjikan kamu akan basah. Mu ikut Islam basah lagi. Mu ada main surah ni ada wiki lagi. Ha? Ha. Dia kiu, kiu, kiu, kiu, kiu. Kita ada apa-apa mendek, boleh juga. Oh, mendek je. Nah. Batu bepang ni jirik di tayar kereta, putuh dua, coh dua batu bepang ni, jepuk pisang. Akidah jepuk pisang. Lepeng teruk, kiki, jepuk di bunga tayar. Tapi kalau orang yang beriman, imannya kemah dah. Dia tahu dah pekerjaan ni haram si syarah. Oh, hati ayat dah kepo. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, nak buat satu benda takut ke Tuhan ataupun nak buat tinggal satu benda kerana takutkan Allah, yaj'al lahu makhraja. Bukan yaj'al lu, yaj'al. Kalau orang ngaji nahwu ya reti bahasa, yaj'al dengan yaj'al lu lain. Nampak? Arti sama. Ya ja'alu akan menjadikan. Tapi kalau ya ja'al, garanti Tuhan akan jadikan baginya makhraja rezeki peluang yang lain pula. Memberhenti kerja ni, orang ni kena mutakur kaku. Ya ja'al, mati halang dengan sukung. Maknanya, wajib aku beri kamu peluang yang lain pula. Ha. Takat tu ayat. Dah. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Mati pula huruf kau. Kali وَيَرْزُقُ Tuhan akan beri rezeki. وَيَرْزُقْ jawabnya Tuhan cok moho dah. Garanti Tuhan akan beri rezeki yang mewah pula. Lebih daripada hak muadil. Kenapa? Mengerti si jenis kerana takut kepada Allah. Ha? Duduk inahmu ni tahu ni tak. Dari tewak dah. Nak mati benda. Nah. Ha. Umur 2-30 baru nak rapat surat. Orang daripada muda cari ilmu tu. Nah. Ha. Kita dua menggera baru nak pergi surat. Di dana rajin tu. Rajin ingat tu. Wajah tu. Mari surat. Nak mampu tadi baru nak pergi surat. Baru nak belajar bak. Hei. Nah. Ha. Tak ada titik arah dah hari baru nak belajar bab hari. Ayah haji baru nak belajar tajwid. Gigi duduk dah kocek dah baru nak belajar tajwid. Dah dulu masih makan gaji. Tak boleh lah. Takut orang ambil tindak kan pula. Pergi dengar kat ustaz. Aduh. Takut orang ambil tindak kan bodoh ni. Nak kapi semua orang dia kenyam-kenyam dah. Tu kapi singgah lanjut. Oh. Pak lain. Kat tiga. Pak. Tiga saja. Saja meja tu dah ni. Pak kan. Tapur rumah tak lari. Peluk macam payah wudu. kemas ni. Nah, tak ada hal sikit. Nah, malam tak pakai, boleh ada. Nah, ada apa-apa. Itu sembah batu. Kenyang yang dia. Apa? Tuhan. Dia berkata. Dan Tuhan nak jadi. Tak usah halang. Kan? Kalau dan Tuhan nak jadi. Nak jadi, jumpa. Jumpa. Jok cari. Eh, jumpa pula. Nak kunci kereta, hilang dulu. Ni tahu, 4 hari dah cari. Jok cari sekarang. Ya? Kalau Tuhan tak boleh jumpa, cari jok jumpa. Betul tak? Dah. Kan dia kata. Cari jok jumpa. Ada tak? Ada tak? Dari jumpa. Ada tauhid itu. Tauhid bukan dengar kita je. Setiap yang berlaku di keliling kita, tauhid itu membawa kepada kita beriman kepada Allah. Setiap kejadian. Nah. Ada tak? Kita nak pergi cari piti tak ada kapan. Kita tak pergi cari orang kata rumah. Ada tak? Ada? Tak pergi bahasa ni. Laman sahabat itu dengan kejadian. Bukan mengajar nada kitab. Gini laman sahabat dah dengan kejadian yang berlaku. Setiap kejadian, dia akan balik kepada tauhidkan Allah. Orang nikah dah boleh cerai. Kenapa? Sebab Allah bersifat dengan iradah. Ada orang nikah dah cerai. Ada anak? Ada. Bersamanya anak-anak boleh cucu cerai dia. Ada? Ada. Susah apa? Baca orang tauhid ni lah. Dia kerti dah. Dia susah kan. Oh, cegah pulak dah boleh cucu. Cegah dia apa tu limau? Mesti buat apa? Ada sebab apa? Mesti cakap apa? Nah, mesti pandai pada Tuhan lah. Tu tauhid lah ke? Dia baru kasih butuh. Butuh kasih pada dia jumpa undang. Orang boleh cucu dah cegah ni. Nah, jodoh pertemuan di tangan Allah kan? Nah, Bapak nak terjun bangunan, sedih tak ada masalah, benda biasa, Nabi pun sedih. Bapak nak terjun, nak ingat tu, bangunan yang ting. Hati ni nak terjun, pasal datang main awet lain. Pegang tiang teri, nak terjun. Bapak cek jalan, nak lipas tau. Nah, pegang tiang teri, bangunan nak terjun. Dah nak terjun, pun pegang. Beri terjun lah, padahal. Dah, pegang situ, takut. Susah, bangunan nak kain. Nah, dengar cerita apa yang boyfriend main awet lain pula. Nah, ha, boleh pun pergi panggil apa semua. Kau tunggu belaka nak tengok boyfriend. Pasal memang isi benar, pasal nak sejung. Nah, kau kurang muka macam Hero Titanic. Nah, pergi tengok, main keni. Kenapa orang ni bodoh tak ada tawih. Mok pandai makan ke darah bagi petang. Ayah pandai tawih makan bagi petang. Dia beri tawih langsung. Nah, negeri tak jadi. Ya sudah, aku tak jadi tanda isteri. Dia negeri lain tak. Nah. Negeri tak jadi. Orang buat. Orang sakit hati. Orang penat. Betul, ada berlaku kemungkinan. Ada bukti tu. Nampak? Ni mesti ada orang penat ni. Boleh kata gitu. Kena ada bukti tu. Tengok dulu orang mari malam. Dekat dah dia. Lepas keluar 3-4 kek tak. Ada baca, ada repuk. Boleh tak kata gitu? Dah. Oh, orang kena hidup ni, oh, mesti bangun kali ya. Pasal tak laku. Dia orang ni laku musnya. Laku dia orang bising. Wah, nak buat gua ni ustaz ni tengok mai ajak dia. Waktu pula. Kerja kita tu lah laku sangat. Boleh buat kurang sikit laku. Ada tak dia? Ada. Dia laku lagi dia. Ah, tu kebiak manusia. Nah, saya laku senya. Ya, ada bimo. Padahal ni orang tak masuk kedai dia, dah busuk ke rum. Nah, patut belakang kat dia orang pun malah masuk lagi dari lelak orang duduk 2 belah minit, 5 belah minit tak bagi lelak lagi meja. Lama-lama tak ada orang lagi dah. Nah, rukun iman dan pembahasan. Sumber utama rukun iman amat banyak terdapat dalam Al-Quran. Walaupun tidak tersusun mengenai yang kita kenal sekarang. Di antara ayat Quran yang menyentuh tentang rukun iman ialah perkara yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 76 yang berbunyi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah bernama baik bila engkau menghadapkan muka timur dan ke barat Tapi yang dikatakan baik ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada malaikatnya dan kitabnya dan nabinya. Kemudian keterangan ini dihimpun oleh Nabi SAW dalam sebuah sabda yang popular yang berbunyi, al-imanu an tu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Iman itu ialah bahawa kau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan dalam kau percaya kepada kadar baik dan kadar jahat datang daripada Allah. Sebab tu yang kita bimbang sangat, iaitu kehidupan kita selepas daripada dunia ini. Hak dunia ini bimbang juga, tak bimbang mana lagi. Nah, hak paling bimbang sekali lepas pada kita meninggal dunia. Kerana banyak sangat soalan yang akan ditanya. Di antaranya soalan tentang keimanan. Iaitu, wama i'tiqaduka. Faham? Apakah i'tiqad kamu? Apakah kesimpulan kepercayaan keimanan, keimanan kamu selama kamu hidup di dalam dunia? I'tiqad bahasa Arab, bahasa Melayu, apa yang telah kita pelajari daripada bab iman, kemudian kita putuskan tidak berganjak lagi sebagai pegangan di dalam hati kita. Tanya dua lagi. Nah, wama i'tiqaduka? Boleh, nah. Dah duduk universiti lah jawab penting i'tiqad. Dia kata, saya tak tahu, tak tahu bagi kita. Belajar tinggi tapi bodoh. Nah. Batu dia jauhkan maknanya pelajar-pelajar kita ni daripada beriman. Nah, daripada sekolah rendah, apa ke backup nabaziti, dia ajar yang berlaku begini-begini. Tak balik pada Allah berlaku. Kalau bak ujang tak begini, ceritanya ujang. Kalau bak air tak begini, tak ada lah balik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu budak-budak keluar sekolah jahil, tak ada akidah, tak ada iman. Kena pergi rapat surah baru jadi reti bahasa. Kami bawa pakai hak sekolah saja buat tidur lah kita. Nampak? Dalilnya tengok ni yang kita ni. Yang kita mari dengar surah ni apa? Pasal kita tak ada ilmu lah. Dan kita sekolah lah itu. Sekolah lah. Sampai datang lima lah paling komang kali. Dan kita jahil lah agama. Jahil. Mana tak ada agama tu dalam sekolah. Bukan maruh ke sekolah. Dah. Jarum Inggeris. Nah, jarum Yahudi dia buang benda-benda. Kalau ada kejadian hak gaji binatang tak ada sebut. Tentang Allah Ta'ala. Hari itu ada seorang dalam TV. Dia ni doktor pakar sakit kuat. Nampak? Ingat tak? Nama benda? Padilah Kamsam. Kan? Kacang. Dia pakar sakit puang. Kalau bak sakit puang dia cukup pakar bak sakit nipah. Dia pun sampai ngerita kita dah ingat. Punya pasal ni. Sambil cik hai. Kau tu bukan pakar lagi puan, pakar perempuan tu. Dia ni keluar dalam TV menjawab soal-soal tentang sakit puang lah. Tapi dia kena gang. Sebab apa dia kena gang? Tidak dibenarkan. Sebab dia bila cakap banyak insya Allah. Jika Allah izin, jika Allah izin, asal sikit jika Allah izin. Akhirnya orang komplain, menteri-menteri komplain, buang tu. Dia boleh keluar dalam TV. Nampak kan? Tubik lah dia doktor ni. Tak apa lah. Ikut ilmu dia tu. Nah. Jadi tak ada tauhid tu tak ada. Dari ilmu alam ke, fizik ke, matematik, tak balik ke Quran. Budak-budak yang lepasan universiti, lepasan kolej tu kena cari ulama' pulak. Baru jadi berakidah. Nah. Ni dengar pulak tu. Jadi soalannya, kalau kita mak ayah tak reti dah nak jawab benda intikak kita, dah anak kita, habis tak reti. Dah cucu kita, kau tak reti. Kalau zaman ni tak wawah-wawah saja tak, cari piti saja tak, kau tak boleh nak jawab ni. Bila tak boleh nak jawab, apa intikak engkau, jadi gua ni lah kubur. Nabi cerita dia kata. Faham? Atas dunia tak apa, tak apa. Nak? Tak apa, tak apa. Pah pun boleh. Tak pah tak apa lagi. Pah kau hujung. Waktu dunia. Dalam ni tak pah. Tak lepas jawab. Muka tukang tanya, nakih tukang kata. Nabi kata tokak dia buat daripada besi api minyaki. Diletakkan di atas bukit, hacur bukit. Dan pada kita, wama iktikah juga, nyak. Hapau atas dia. Tergelang 70 hasta. Ni satu hasta. Faham? Dua hasta, tiga kaki. 70 hasta. Berapa? 115 kaki tergelang. Faham tak? 100 meter tergelang. Cokeh pulak ni. Dengan kuku. Ni sebut dalam hadis. Faham apa? Pasal tak boleh jawab. Marah buka senyap. Hapau. Hapau. Bekecah otak ni. Kemudian takut semula daging-daging. Cokeh wak naik. Tanya pula. Waman Nabi yuka? Nah. Dari jawab. Hapau. Akhidah. Kita tak bimbang Arak Zohi ni ada lagi. Lagu ni boleh tahan kira. Nah. Akhidah berganan. Nah. Dia modal so itu. Nah. Tanah tak ada. Tanah tu akhidah. Tanah tu iman. Dah tanah ada rumah dah wak ke batu. Dah tu wak ke papan. Dan tanah ada tak tahu wak ke papan. Wak ke kotak, kotak sabun. Jadi dah rumah. Boleh tidur dah kotak sabun pun. Wak ke kandeh pun. Pasal tanah ada. Dah tanah ada wak atas ni. Itu kata iman. Tu. Nah. Dia tutup guru tua-tua dulu-dulu duduk pesan pun kan. Suruh belajar, suruh mengaji. Kita pergi ngaji nata lain. Nah, apa bodoh habis. Tak tahu ke benda. Ni bukan masalah dunia. Dunia hal lain tu cari makan. Pandai-pandai sendiri lah. Orang ni kerja gini, orang ni kot ni, orang ni kot ni. Orang ni jadi jutawan, orang ni jadi bilioner. Orang ni ribuan aja. Orang ni ratusan kot anda. Ratuan ke dunia tu. Hal rezeki masing-masing ni. Akidah. Nah. Sebab akidah ni kita berpecah 73 jenis pegangan. Satu jenis je masuk surga. Nah, dah sejenis tu kita pegang tak dengan jenis tu. Ngakulah je. Jadi, Nabi kata, wahidat wahidung fil jannah. Satu pegangan saja masuk surga. Sintani wasaba'una finnar. 72 jenis pegangan dalam neraka. Ambil tau. Tak yakin dengan masa depan kita. Takut susah akan datang. Syirik. 72 golongan. Kalau kita pergi banyak dalam bank, tak senang, tak susah, tak bila-bila pegang gitu. 72 golongan. Jadi qadariyah jadi. Tak? Kalau anak kita makan gaji belaka, mak ayah tak susah, tak bila-bila. Syirik. 72 golongan juga. Kan ini, tauhid. Nak, itikad yang sebenar semua daripada Allah. Dan Tuhan nak beri susah. Piti 40 ribu dalam bank dari makan sekalian. Gaji berapa gaji Dato' ni? Oh, gaji dia besar. Nampak? Sebulan 400 ribu pendapatan. Tak tengok tu? Nah, eksekutif bank paling mahal gaji dalam Malaysia. Berapa? Adik dan Menteri. Tu lah. 700 ribu tu lah. 700 ribu ringgit sebulan. Gaji sebulan 700 ribu. Bukan 7 ribu, kita 7 ribu dah akan nak menenggak boleh. 700 ribu sebulan. Maknanya harta pun jatuh-jatuh. Ya? Tapi Tuhan tak pernah dia makan. Dia akan. Dan dia pergi atas hospital. Tak usah dia hospital. Dia no, tu cak ayah kapur tu. No, hospital kau lupa. Ampang putri. Nah. Ampang putri ni kalau kita dah kelah dia, terkelah dia panggil. Kalau kita duduk wak 500 lagi bayar. Dah masuk perubatan. Duduk saja nengung atas kaki. Memang. Bang, atau tok kita duduk 3 hari, 1500. Oh, situ datuk-datuk duduk, tang tri. Nah, kita tanya seorang. Allah, oh, ni doktor lebih sebulan gaji ni. Tak boleh makan. Boleh. Nasi goreng? Boleh. Pamprik? Boleh. Nasi kata. Nasi ayam? Boleh. Nasi itik? Boleh. Nampak? Maggi-maggi tak selok. Boleh. Kuih-kuih dek, kuih. Jadi, akak, jadi. Kuih bakar, jadi. Dari teh, jadi. Dari minyak, jadi. Dah hari ni, buat hari roti saja. Tak boleh bubur mentega, tak boleh bubur gula, tak boleh bubur garam, roti bodoh. Ambus dah terlebih bulan roti bodoh. No, hak jaga hospital tu. Nah, bahan nasi sendiri di sini, pandai kaya, sop he. Oh, puah, dia bahan bawa pokok keku. Bukan, tang seri, jaga hospital. Apa sih gedung ini? Tapi tu hampir dia senang. Walaupun telur gitu. Ha, makas dah. Nampak tak? Ha, tu iman kau beri. Nah. Kereta 18 buah datang seri. Jadi naik bersebuah. Dia naik dia. Wheelchair. Tebu. Messi tolak. Apa kata Tommy? Ambo Datuk 14 buah kan kereta. Dandler ada. Berabu ada. Nampak? Messi kata tak ada dah. Pasal dia ni awal-awal nak berambu dah. Nah. Ha, tu kalau dan tu ha, nak wis susah. Walaupun piti banyak, sekepeng yang dia makan. Nah. Ha. Tu tauhid. Gang tu tak mau biar kemas. Ni kau piti tak mau duk kira. Kesenangan tak mau jadi matlamat. Nah. Ha. Beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Tengok soalan tu. Soalan, ada orang kata bacaan ini bala wa ana ala zalika minasyahidin, yang baca selepas surah At-Tin tak boleh baca dalam sembahyang sebab tak boleh tambah bacaan lain dalam sembahyang melainkan doa. Dari itu hadis yang sebut pasal bacaan ini tidak sebut kena baca dalam sembahyang. Ha, nak jawab gana kok. Baik, bila kita baca surah At-Tin, nampak? Akhir sekali kita disunatkan kata setengah-tengah tok guru kita sebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Baik. Apa kepada falahum ajrun ghairu mamnun, habis sekali kediam sekali maka dia bacalah bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ada orang kata tak boleh baca lah ni. Jawabnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama mengatakan tidak disunatkan baca. Nampak? Setengah ulama mengatakan sunat baca. Jadi kita nak baca tak boleh baca. Nak baca, ha, boleh baca. Kerana ulama yang kata sunat baca ni bukan ustaz. Bukan tu guru, ulama yang muktabar. Faham? Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahawasanya berkata setengah ashab disunatkan membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin penghujung surah At-Tin. Jadi mazhab Hanbali dia kata tak sunat baca, dia diam saja. Ha, tapi kalau dia pergi marah pula orang lain baca, dia bukan Hanbali, dia Wahabi. Faham? Wahabi ni dia beliau bukan Hanbali. Dia amal hak dia, kita amal hak kita, tapi dia marah kita amal hak kita. Mazhab pak ni dia amal hak dia Hanafi, tapi kita amal lain tak marah pasal dia tahu tu khilaf mazhab. Ha. Ha. Darah haid saya tidak menentu setiap bulan. Seperti yang ustaz ajar saya nak kira 15 hari haid. Saya mari haid 10 hari, hari ke-11 suci. Hari ke-12 mari haid. Kalau nak kira 15 hari haid, hari ke-12 tu kena tunggu 24 jam dulu ke dikira haid terus. Ha, baik. Dia ni haid 10 hari. Dengar molek kau puan. Kemudian hari ke-12 tak ada haid. Mari pula hari ke-13. Ha. Kau puan tak belajar bab hukum haid dosa besar. Ha. Orang lelaki yang nak menikah tak belajar bab hukum haid dosa besar juga. Kalau dia tak mahu menikah, sunat saja dia belajar tak dosa. Tapi mana-mana perempuan dosa besar belaka, dia tak ajak belajar bab haid. Bab nifas. Nah. Ha. 10 hari keluar darah haid, hari ke-11 tak ada darah. Hari ke-12 ada pula. Hari ke-12 tu kira haid pula. Ha, dengar mana? Hari ke-12 tu darah yang kedua. Kalau siapa pula sehari semalam, barulah dipanggil haid. Ha. Hari ke-12 tu, kalau mari tak siapa 24 jam, 2 jam saja, 5 jam saja, bukan haid. Jadi haid dia yang sebenar 10 hari saja. Hari yang ke-11, hari tak ada darah tu kira bersih dah. Hari yang ke-12, mari darah tu tapi tak lepas hari semalam, dikira istihar tu. Ha. Baiklah, katakan siapa sehari semalam, mula-mula dia haid 10 hari. Tak semayang lah dia, hari yang ke-11, reti. Semayang lah dia, ataupun dia tak semayang lagi. Hari ke-12 keluar pula selama 2 hari. Maka haid dia adalah 2 kali. Iaitu 10 hari yang pertama dan 2 hari yang kedua. Dan tengah tu boleh ambil dua-dua pendapat. Pendapat yang pertama kata nak semayang pun boleh, kena mandi. Pendapat yang kedua kata tak semayang pun tak apa. Masa haid yang suci daripada darah. Ha? Jadi kalau 10 sampai ke 12, 13 hari lah. Nah, 10 hari keluar haid. Sehari dia berhenti, 11 dah situ. 2 hari budak keluar, 11 sampai 12, 13 hari. 22 hari yang terakhir pun haid kerana lebih 24 jam. 10 hari memang haid dah. Hari yang suci, hari yang ke-11, 2 kaul. 2 kaul ni yang puan nak ikut boleh belaka. Kalau set malas, pakai kaul haid. Tapi tak ada darah. Daya semayang. Kalau set rajin, pakai kaul yang kedua. Mengatakan boleh semayang dalam masa haid. Tapi kering daripada darah. Ha? Soalan seterusnya. Surah Al-Hujurat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'antum nadimin. Arti wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika datang kepada kamu orang yang fasik dengan membawa satu cerita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu mereksa dulu. Ang tusibu kauman bijahalatin, bahawa kamu tersalah, kamu menuduh atau menimpakan kepada satu orang dengan salah, dengan sebab jahil kamu. Memudak sedikit dulu. Patus dihu alama fa'antum nadimin, maka jadilah kamu atas apa yang telah kamu tuduh itu kamu menyesal kelak. Apa sebab turun ayat ini? Asbab nuzul. Kalau tak silap ayat ini dengan sebab datangnya seorang laki-laki yang menceritakan bahawasanya isteri Nabi Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attab. Kalau tak silap tu tak. Jadi dia cerita, dia mari kabar ke orang, dia nak tuduh ke Nabi, nak buruk pelaga Nabi. Dia bawa cerita zina Aisyah dengan Safwan ni, bini Nabi zina dah. Maknanya orang Syiah duduk pakai ni. Orang pun tak susah peksa. Takkan cerita ke orang pula. Tambah. Gak, lepas tu kau larat, kau banyak lah. Jenis musyrikin kau buat jahiliah. Turun ayat ni kerana menyakiti hati Nabi. Padahal cerita fitnah. Yang tukang cerita orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak boleh buat pegang buku. Orang jenis tak pergi surah bandar. Mari cerita. Tak ada wakar. Bukan pergi surah bandar. Mungkin muka mu susik tengok ramai di rumah. Tak ada wakar. Dah akan aku mok darah mu kan ni. Mok darah pun. Itu bak lain mok darah. Itu bak ni kau kahwin. Ni bak bawa berita. Dari dengar sahabat mok dong cakap. Mok dong bukan orang kita dengar. Mok dong orang fasik. Ni aja. Kita dah. Mok ngoh ni dah ni. Mak katuk moi. Tentang ni. Baju dalam duduk luar sepek moi. Itu bapak pasir. Dia boleh bakal cerita dia. Kena selidik dulu lah. Betul ke tak benda ni berlaku. Kalau betul tu berlaku semua. Sahih lah dah. Tanya tuan ni sendiri betul ke tak. Kita tak sabar pula. Kita nak sihat pula. Rasa awak gitu. Lain kali bini-bini. Sahih dulu. Baru macam ni. Nah, kita dah biasa, oh gitu pula, oh gitu pula. Ingat ke boleh? Bahasa jahat Melayu ni lebih kurang pokok jahiliah tu, sama je. Betul tak? Kira ni? Sama je. Dia panggil Melayu jahiliah. Datuk Yoke tu ayat lah. Macam, patah bayi anu, cek dulu, tanya tuang ni dulu. Eh, dia jahil nak kau bawa kemur sangat. Nampak? Dia ambil fitih ni, timur, satu. Nampak ni ketek. Lah, jahat sangat. Kita kan, suka dengar kan. Mek Ani. Ha? Dia cerita pun nak korang lagi. Perang. Itu jahat kata tu. Batak kata kata tu. Ni semua Quran lah ni, kena siasat. Tukang cerita pun dia. Nampak? Tukang cerita dia nak tu kenal tak dia nak. Mulut jahat tau, rahim muda korang. Mak dia anak-anak dia boleh leka, anak-anak orang tak pakar leka. Tak menang dia nak. Kena siasat tu. Nah. Jadi asal ceritanya, Aisyah ni dia dalam musafir nak balik ke Madinah. Faham? Aisyah ni isteri Nabi, dia cek ni. Gadis, maknanya perempuan kecil, umur muda. Ni tuan Nabi umur 8-7 tahun. Nyambut Natu umur 9. Mana belasan tahun umur 14-15. Nah. Maka dalam satu musafir, Aisyah isteri Nabi, dia duduk dalam atas uta. Musafir panjang, banyak uta jujuk. Orang Arab ni, uta dia kalau orang puan liwat segeduk. Segeduk ni mana liwat macam rumah atas uta. Tengok dalam cerita-cerita, Lord of the Rings. Oh. Liwat macam rumah gitu. Orang puan tu lah tu lah. Kalau orang lelaki dia naik bodoh gitu eh. Tak payah pakai tabir. Orang puan liwat tabir. Nah, nak tutup. Nah. Aisyah tu orang tabir tu. Jadi dah tersapar tengah jalan, Aisyah nak buang air. Bila nak buang air, nak tukar air uta amba dia tu, buat turun uta. Uta dari kejung. Nak tinggi kalau motor sikap, boleh turun berdebok gitu. Uta mampu kerap kejung gitu. Kena turun tu. Nah, stand well. Nah tak? Maka Aisyah pun turun buang air. Nah, jadi lama nak, Aisyah ni lama sangat. Tuang hak pegang kalau hamba dia hak pegang uta ni ingat nak Aisyah. Dia pun asal uta jalan udah. Ikut orang ramai. Ha, eh. Rupanya Aisyah tak naik lagi. Dia kecil jadi kandung dia jatuh. Ha, ini bakal kandung. Ha, kandung dia putus jatuh. Bila jatuh cari. Cari. Sudah dah kecil. Cari kandung lambat tau. Jadi akhirnya wajib ni naik tau. Padahal dia cari kandung. Nah, dalam roh. Maka dia pun jalan. Aisyah tak naik. Bila cari kandung, akhir-akhir pendek cerita, di kauta tak ada orang. Kena tinggal. Patut tanya dulu naik ke tak lagi. Isteri Nabi yang tu. Isteri je kekeh tu tahan tu. Isteri Rasulullah. Ni buat kandung dia nak jadi cerita. Nah, patut tanya dulu. Jadi menangislah Aisyah seorang diri di tengah padang pasir. Dia tinggal ada orang tu. Dah budak-budak. Muda lagi. Nah. Belakang sekali Sofwan bin Mu'attas. Sofwan ni tugas dia belakang sekali. Orang pergi dah sepatu baru dia jalan. Apa benda barang yang jatuh dia putih. Itu pasal orang zaman dulu dia gitu lah. Dia ada orang pulak seorang belakang. Nah. Bagian tengok benda apa. Kadang orang jatuh pelipah, orang jatuh tu, orang jatuh ni, jatuh telepon, dia tukang kutih. Jadi dia jalan, jumpa Aisyah tu nangis. Wek, nangis. Nah, kalau kita nangis lah, lah tengah pada masih, gelap kuku kau. Maka dia pun tanya, orang kena tinggal, dia tinggal, dia cari kalung nak jumpa, orang tinggal. Dia balik dah dua orang ni, Aisyah jalan dulu, Sofwan jalan belakang. Tak jalan pipi tangan, ini Nabi. Nah, jadi siapa di Madinah, orang Yahudi tengok. Oh, jalan dua orang, leting. Dia pun cerita zina dua orang. Tapi tak dicerita ke orang, dia tahu dah pasal Yahudi, orang kena ada muka lebar. Dia siapa ke orang, Arab juga. Orang musyrikin. Nah, orang Arab jahiliah. Nah, Arab jahiliah. Masuk juga orang Islam. Percaya juga sahabat Nabi. Beberapa orang. Ha. Dah sedikit mari mana cerita. Ceritanya, Aisyah berzina dengan Sofwan. Tinggallah dalam dalam musafir kerana janji dah dengan Sofwan, zina dengan jalan. Nah, orang pun saya buat berita, mengaitkan Rasulullah turun ayat ni. Nah. Selidik dulu, kena periksa dulu apa tu. Kata, kalau betul sungguh, baru pergi cerita kau orang. Kenapa ketua orang dia? Bapa yang mungkin tak fikir mesti hemat satu ya. Tak baik pulang balik ah. Ni dah, kita dah tahu sungguh dah, pergi cerita kau orang lain pun dah. SMS ha, tak. Nah. Ha, jadi ambil pengajaran lah dengan ayat ni. Kita ni orang Melayu banyak sangat puno kat di masuk neraka. Kalau tukang bawa cerita tu dipanggil namam. Suka sangat bawa cerita hal rumah tangga orang, tukang nyapa. Tak. Dia nak mampu orang je. Nak. Baru ni ada orang bawa cerita. Orang surga tau. Oh, dulu lah hak benda ni. Pak Majid kata buruk. Dia kata kita mengajar dia kata buruk. Kita minta dengan dia kira mata buruk 500 riyal kali mengajar. Siapa korang? Hati kau kata, oh, Pak Buruk ngak tau. Oh. Nawi. Kita pun berdohong. Deluh. Dia tekuk-tekuk. Nah. Mungkin siasat lah dia dengar cerita. Dia tanya dia kira, dia sungguh tau. Nah. Nah, boleh tanya. Nah, dia tanya. Oh, dia sungguh tau. Dia tanya. Nah, sekarang boleh tanya tu. Bukan JKB. Siapa tanya korpang? Habis tanggil dia takut tanya. Dah orang cerita gitu dia yang cuba. Kami main ramai-ramai dengan cerita ada minta 500. Ya, akan dengan jatuh ke tau. Ha, baru sahih tadi. Nah, tau. Makan nyapa lalu, Ini puak ni, puak yang sini. Nah. Oh, baru pula ni, kita pergi minta anak orang. Mok dia tak beri. Balik bodoh gitu. Geng gitu Allah. Jahat bungo lah bapak Yahudi. Dia ingat Yahudi Melayu. Nampak? Obek kok mana pula tu. Nah. Jadi kira nak lebah sama bagi anak mampu. Nah. Mana kok hong gitu Allah. Kau mas pandai dulu tu. Dia minta mak je Yahudi. Balik. Ha. Bodoh sangat aku ni. Ya, saya pula orang cerita-cerita dia dah. Orang dengar tapi dah rasa jahat. Ini Yahudi. Apakah maksud kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua? Kaedah usul-usul fiqh kita ada berbunyi. Ma la yudraku kullu, Benda yang kita tak boleh nawak semua, jangan tinggal semua. Contoh yang mudah. Mari dengar ni. Berdoa'i ni wajib. Mari dengar. Faham? Agama. Jarik sampai isi dah. Menuntut ilmu kan fardu ain. Nah. Ha. Jadi kita ni tak boleh nak pergi tiap-tiap malam. Ada kerja. Kalau seminggu 3 kali boleh, 4 kali lagi tak boleh. Ada buat kerja bawa lori gitu gini. Nampak? Jadi tak boleh nak buat semua. Malah you teraku kulu. Tak boleh nak buat semua. Tiap-tiap malam dengar tak boleh. Dah berapa malam boleh dengar? 2 malam boleh lah. Pasal 5 malam lagi ada kerja. Allah yusraku kullu. Jangan tinggal semua. Padu ada pun, ada malah. Ha, itu maksud dia. Jadi buat sekadar yang kita mampu. Neh, dorok kita nak semayang macam ke Rabi'atul Adawiyah. Nah, sampai 300 rakaat malam. Dah 2 rakaat dah. Awang 200. Neh. Dorok kita nak witir sampai 13 rakaat, dorok 11 rakaat. 3 sudah dah. Dorok kita nak derma macam orang tiup pas ribu sebulan wi ke madrasah, 500 wi ke pondok. Dah berapa dok? Puluh ya boleh ya. Puluh ya tak apa lah. Malah kerku kuluh, lai kerku kuluh. Benda yang kita dah ni nak buat semua tak mampu, buat kalau yang boleh. Nampak? Jadi itulah maksudnya. Dah. Soalan yang terakhir malam ni. Apakah isteri itu dikatakan solehah bila semua suruhan suami dituruti, cuma dia dedah aurat? Apa pandangan apabila ramai pemimpin sekular hina ulama masa kini, seperti terutamanya kepada Tok Guru oleh Dr. Mahathir dalam akhbar dan TV Tiga Suku? Dia Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris anbiya. Wajib kita kena kasih ke ulama' walaupun ulama' tu fasik. Ini kita tapang. Kata Imam Ghazali, mu kena sayang ke ulama' walaupun ulama' tu fasik. Mahalo, pasal lebih ingat dia. Kalau fasik sekalipun, dah ada ulama' fasik, tu guru ada main nama ekor. Tak ada. Kalau tu guru tu main nama ekor, mu kena sayang dia pasal dia ulama'. Pasal dia jadi pelita. Faham? Ada orang ujung dia apa, tak sabar kira tu. Kerana dia jadi pelita. Orang boleh tepat tentu ramai. Dah, manfaat dia besok. Kita ni jadi ayah, manfaat dia anak kita. Tiga orang boleh menepang. Nah, tapi kalau kita ngaji, sekapuk boleh mari ngaji dengan kita. Kalau dia reti, dia orang jadi reti. Haa, mengaji lah dia. Biar dia jahat pun. Nampak ni? Haa. Kalau jahat, jangan ni tak jahat. Memanglah orang yang melakukan kezoliman, orang kasih tu dia tak suka lah kataan ulama. Gitulah, masa ulama ni dia siasa menegur. Maka dia pergi ke ulama. Macam budak-budak jahat, dia pergi lah ke mak ayah dia. Pergi ya, pasal mak ayah dia berakhir marah. Kalau mak ayah dia tak marah, dia sayang mak ayah dia. Dia berakhir beromba mutuh, berakhir curi mutuh. Kalau curi mutuh, ahli rumah, mak dia ambil kan ni, curi. Oh, pandang. Curi hak mahal sikit. Oh, pandang nak mak. Esok curi hak mahal sikit lah. Dia suka mak dia gitu. Suka ya. Nah, tapi kalau mak dia marah, mu ni nak balik putus sikap dia, mu buat balik ketua ni pun dah. Kau putus sikap curi ke apa-apa benda. Jangan balik putus orang, kalau kita dua. Kalau ada gitu gini, dia bahaya kalau mak dia. Sebab itulah pemimpin-pemimpin sekarang. Dia tak berani ke ulama. Kali ulama sebut tak boleh, hati haram. Kau ni tak kena. Sebab tu anak-anak, dia marah ke ibu apa. Kalau mak ibu apa, dia belebek. Nah. Jadi faham lah. Jadi yang betul ibu apa ke anak? Ibu bapak lah betul walaupun belajar walaupun piak dengan tali timba sebab anak tak betul. Anak tu jahat. Nah, ha, begitu juga sebab pengetah tak betul. Nah, ada pula duit beratus-ratus juta pergi buat tamang tak mandung. Ada lagi tengok. Tak ada, belum pun lari. Nah, buatlah benda yang manfaat pada rakyat. Bubuh api sampai darat-darat ni biar cerah merang habis. Benda hak pasal ranah hak ting. Hak tu pergi lah. Ha. Apa? Ha. Baru betul comel. Neh, untuk kebaikan rakyat belaka tu berapa orang boleh manfaat. Faham fikir projek. Neh, jadi orang tegur. Bila orang sentiasa menegur, dia malum. Nah. Bini dia ni semua suruh orang belaka cuma tak tentu orang je. Bolehkah kata solehah? Solehah, solehah ni ayat dia asalnya solangha. Asal ni. Kemudian ditambah alif. Jadi isim fa'il. Solihun. Kalau perempuan letak termerbutah. Solihatun. Nampak? Ha. Kalau lelaki hamidun. Kalau perempuan hamidah. Dah sempurna. Ha? Kalau lelaki amin. Puan aminah. Nampak? Kalau lelaki habib. Perempuan habibah. Nampak? Resmah. Resmah dia temar putus ke belakang. Nah. Nah. Jadi bila dak tutup aurat, aurat dak tutup aurat, dah lelah kata solihah. Solihah ni perempuan yang baik-baik mana? Baik di sisi masyarakat. Kan? Wui kemok 400 bulan. Kan? Baik orang kapur, tegur makcik, tegur makcik. Eh, kan? Mana ta'ah pada peletoh Arab. Nampak? Ha, bukan baik dengan orang apa. Bukan baik dengan apa tak. Taat peratus agama. Anak kafir baik dengan apa. Tapi lo endek akan. Ha? Ha, anak Cina baik dengan ayah dia. Ngetuk dia lagi suap. Petang-petang makanan. Tapi bakal sikit lo pada buat punggung. Tak? Solehah? Tak lah. Jadi solehah ni. Iaitulah perempuan-perempuan yang Al-Hafizah. Nampak? Al-Quran kata wal-hafizah, perempuan yang pandai menjaga dirinya. Isteri hak jaga diri lah. Sebab itulah para isteri tau solat. Hak kita lara jaman-jaman tak ada laki ni, ya dah. Tuhan kita dah. Bila bersuami ta'ak lah. Kan surga bawa tapak kaki dia. Nak? Ha. Ta'ak ke dia lah. Orang tanya Nabi Rafuan ni wakil muslimah. Dia jumpa Nabi. Eh Rasulullah, saya wakil ni nak mari tanya Nabi bila gak orang puan boleh jumpa kali. Ah, muslimat nak minta jumpa sekali Nabi. Tak apa. Bah nak tanya lah masalah gini-gini. Dah soalan dia benda. Tak usah panggil wakil-wakil lah. Mu seorang ada wakil. Aku dah Yazid lah. Kata Nabi. Mu sudah tanya. Lepas tu mu tiga kabar jawapan. Kalau gitu tak apa lah. Puan pun tanya. Orang lelaki boleh tikus kanda pahala. Pahala mayang nazak. Pahala kaji kubur. Pahala tanah orang mati. Pahala mayang jemaah. Pahala pergi berdakwah. Pahala perang. Pahala buat masjid. Banyak orang lelaki. Jaga puan boleh benda. Main jauh rumah. Dia panggil ritok. Perempuan ni cedek ni. Ni baru muslimah cedek. Dia nak atik pahala macam orang lelaki. Ni baru bijak. Rupuan tak ada putih Rasulullah tak kata main rumah panggang ikan sini. Main ayam buah anak, tumbuh belakang, duk mayang lada, nyapu sapa, tohuk paper, kejar ayam masuk dapur, duk main buat air ketul lelaki. Tak ada pahala lah kita. La ilaha illallah, Nabi kata gini, mu tolong kabar ke muslimah, cuma duduk rumah waqar nafi buyuti kunna. Dasar sibuk nak semayang jenazah, dasar sibuk nak pergi perang, dasar sibuk lah orang lelaki buat. Faham? Waqar nafi buyuti kunna. Turun ayat, wahai kaum wanita, banyaklah kamu tinggal dengan penuh kehormatan di dalam rumah-rumah kamu. Dah berhadir dia di rumah. Apa ni tak faham? Nabi kata, mu semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, lepas tu mu khidmat untuk suami. Dia boleh je. Nabi kata, mu masuklah pintu surga, mana pintu yang mu nak pilih. Oh, hebat kali begitu. Nampak? Ayyababan syikti. Mana-mana pintu yang mu nak masuk, mu boleh pilih. Kalau kita di stadium tengok bola, tak boleh pilih pintu. Faham? Kalau B2B, B2B ya, dia hak cak ayam. Tapi kalau MB, kalau abang mak kita, B2 mana dia boleh masuk? Apa? Pasal dia VIP. Apa? Very important person. Faham tak? Maka perempuan yang taat ke suami, VIP, boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab segala hak dia simak di rumah, boleh pahala. Orang lelaki dia kena jaga sebes. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 pahala. Nah, orang puan dia tumbuk lada pasal nak goreng ikan. Tung, tung, tung. 3 pahala. Tung, tung, dua. Tung, tung. Haa, suka pula dah. Nak banyak pula lagi. 20. Nah. So, gurat-gurat dah. Mana dia khidmat tu boleh pahala dah. Basuh baju tu, ditolak om. Satu, dua, tiga. Nampak? Masuk tu, dia tiup, dia pakat dapur, dia kain, dia masuk tu, dia mayang ni, dia buat tu, dia perah satang. Pahala semua. Nak? Basuh baju, pahala perah baju, pahala nyapu sapa, pahala banyak, pahala orang lelaki pula. Dia tu, duk tawakan ni, duk tolak tu, duk otor. Tak ada lah, dia kepeng. Bini rumah, banyak pahala pada lelaki dia. Lelaki duk ngai, kacang dia orang, nengung itu. Duk tengok, bro, supik kecil. Bini duk di rumah, nyapu. Satu-satu kali tolak, sepala. Dua kali tolak, dua pahala. Nampak? Sebab tu zaman mak tok nenek kita itu dia orang banyak pada pada zaman itu. Pasal air basuh tangan. Nak? Basuh tangan kan dah kacung, kacung, kacung. Lepas tu beruh, beruh. Beruh, beruh sabuk atau kerja. Tak kapok. Ha? Ngau, tak kapok. Dia ni tak main dah sabung tu. Nak? Batu lenuh ni. Pupuh perut ni dikerik kan? Pelepuh. Pelepuh apa? Nampak? Batu seling. Ni orang tanya kita kan seling tumbuk. Bini kita mesej batu. Nikah 2 bulan. Oh, lah dah apa naik ni. Gelengah surat. Dia lihat dia kembang bodi. Dah. Semua pakai remote control. Nah. Cik. Mesin tinggi. Setting je. Nampak? Button ke, remote ke apa ke. Nak boleh mesej masuk. Sabun masuk diri. So, kau baca majalah. Gedi kat kereta kosin. Nah. Pahala boleh. Kuranglah sikit. Nah, dapur gas nak hak ada ketak ketak ketak tu biar api lalu. Tak pakai pistol lambat dah. Nah, renyah kita ni beli kayu pasal. Dalam tu, dalam pakai sikat-sikat 3 riyal sikit ah. Balik tu dah kasar sangat, belah pula. Getuk minyak gas pula, tiup pula mencokong. Ha, banyak boleh pahala. Nah, ha, jadi kerja rumah boleh pahala. Anak duduk dalam buah tolak ni, tolak pula. Sekali tolak, satu pahala tarik, dua pahala ni. Nak boleh kerja ni. Anak juga macam tu. Tahan tak? Kalau berapa ratus boleh ni. Bini laki dia, tu boleh tentu duduk sebeh dua rumah. Betul tak? Banyak boleh di bini. Tu tolak saja buat. Selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Oh, Allah boleh. Nah, inilah doa pakai tarik tu. Tok anak lawa bateri, ju tarik lagu. Ting debit. Wang lita tu, lita tu. Lagu dayuk tu. Tapi tak apalah. Mu duduk di rumah, buat kerja rumah. Profesional yang paling bernilai di sisi Allah. Nampak? Ha, jadi, itulah. Nah, jaga-jagalah. Jangan siapa maknanya kita ni keluar daripada doa kepada perintah Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.